ما يجزمه في لين. Yang kedua, yang menjazmkan dua fi'il. Ya. Al-awwal yusamma fi'il syart. Yang pertama itu nanti dinamakan fi'il syart. Wasani yusamma jawab syart wa jaza'ahu. Nah, yang kedua dinamakan sebagai jawab syart. Ya. Dan jaza' balasan. Artinya sebagaimana ini yang kita pelajari waktu di pelajaran matan. Misalkan kita gunakan in syartiyah jazimah yang dia menjazmkan dua fi'il, maka fi'il pertama itu sebut sebagai fi'il syart. Fi'il yang kedua yang majzum jawab syart. Misal kita gunakan in untuk dua fi'il mudhari syartiyah. In tadhhab adhhab. In tadhhab adhhab. Ketiga. Wah, ini jadi kreatif juga ya. In tadhab azhab. Apa artinya? In syartiyah. Ya, jazimah. Tadhab fi'lu. Nah, adhab jawab syar. Baik, jawab syar. In tadhab, jika kamu pergi, aku pergi. Tadhab fi'lun mudari'un majzumun bi'in. Ya. Baik, wa huwa fi'lu syar wa alamatu jazmihi al-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta. Baik, adhab fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Kopian bi'in. Wa huwa jawabu syart wa jazauhu wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu anta. In tadhab adhab. Jika kamu pergi, aku pergi. Nah, itu maksudnya. Yang pertama, fi'lu syart. Yang kedua, sebagai jawab syart. Nah, taibar kalau fi'l. Nah, wahadihil adawatu hiya. Nah, adawat ini perangkat-perangkat yang menjazmkan. Ya, dua fi'il mudhari yang majzum ini. In, wama, ma, man, mahma, idma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma. Nah, adapun ida itu hanya khusus pada syair. Baik, barakallahu fiik. Aina Faris. Mazala maridan. Syafahullah. Ayu marad alladhi asaba. Hah? Sudah. Hah? La tadri. Zurhu. Zurhu. Tay barakallahu fiik. Ayun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma. Fa innahu qawlihi ta'ala iyasha yudhibukum. Iyasha yudhibukum. A'rif hadhihi al-ayah. Topik. In yasha yudhibukum. In ay harfu nasbin. In topik di surah topik in hah topik la ilaha illallah topik. Hah? Topik di surah topik. Nahnu binti dari jawabik. Ha. Harfu jazmin wa mustiqbalin. Ngaco ini. Ha. Apa yang ikhwah? Wa syartin. Topik belum bisa ngi'rab ternyata. Ah. Siapa yang halaqah topik kalau murojaah tapi itu al-mubti? Muslim. Gimana dia? Bisa ngirup enggak? Ngeblank. Fokus topik. Akbil, akbil. Terus. Ya sya, fi'lun mudari'un. Majizumun bi'in. Wahua. Fi'lu syart. Terus. Ma fa'il dari ya sya. Aina fa'iluhu. Mana fa'ilnya topik? Madamirun mustatirun. Fihi wujuban. Jawazan. Takdiruhu. Taib. Yudhibkum. Wahuwa fi'lu syart. Yudhibkum. Ahsanta. Aina fa'il? Taib. Kum kaf. Kaf. Domirun mutasilun. Mabni. Mabni ala dom. Ahsanta. Ay. Pimahali. Pimahali is jauhar. Pimahali. Ahsanta fi mahalli nasbin maf'ulun bi wa mim alamatul jamal adhaba yudhibu sighah mutaaddi li wazan dhahaba yadhabu itu adhaba yudhibu mutaaddi dari dhahaba yadhabu. Dhahaba yadhabu itu kan lazimnya. Kalau dhahaba yadhabu apa? Pergi. Kalau ini membuat pergi, menghilangkan. Iya sya, jika Allah kehendaki yudhibkum, Allah akan menghilangkan kalian. Baik. In akum takum, in tadhab adhab, in tusafir usafir. Ya. Baik. Ma nahu qawlihi ta'ala. Ya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Baharudin. Ayo, Baharudin. Antum. I'rab wa ma ta'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma nasam fi ma'adin. Ma harfu syartin wa jazmin. Tayyib. Waalaikumsalam. Isim. Ma bukan huruf. Nanti dia mahal minal i'rab. Lahu mahal minal i'rab. Beda dengan in. In harf. La mahala lahu minal i'rab. Kalau ma, lahu mahal minal i'rab. Ya. Ma, hal, ma, ismu. Ismu syartin wa jazmin. Wa, kalau dia isim berarti dia lahu minal i'rab. Sebagai apa dia? Mabni ala. Ala sukun fi mahal. Fi mahal. La. Fi mahal. Nasbin. Maf'ul bih muqaddam. Takdirnya taf'alu ma min khairin. Ya. Dan apa saja yang kamu kerjakan. Ya. Dari kebaikan. Ya'lamhumullah. Allah akan mengetahuinya. Taf'alu. I'rabnya. Fi'lun mudhari'un majzumun bima. Taib. Nah, ini simbiosis mutualisme. Ma beramal pada taf'alu, taf'alu beramal pada ma. Ma maf'ul muqaddam dari taf'alu, taf'alu majzum dengan ma. Paham di sini? Ya, terus. Ya, mana fa'il dari taf'alu? Belum selesai. Wa alamat. Wau jama'. Wau jama'ah. Domirun mutasilun. Mabni ala sukun. Fi mahalli khafin. Taib. Ahsanta. Min. min khairin jar majrur bisa muta'alliq bi taf'alu ahsanta ya'lamu Allah ya'lamu Allah fi'lun mudhari'un majzumun bima wa huwa kan tadi sudah fi'lu syart berarti butuh wa huwa jawabu syart majzum wala matu jazmihi as-sukun. Nah. Terus? Ah, mana fa'ilnya? Fa'ilu dhamir. La. Ah. La fi'lu jalalah. Ha dhamir hu, ha? Dhamirun muttasilun. Taib. Nah. Ya'lamullahu fa'il dari ya'lam lafadz jalalah Allah. Taib ahsanta. Man nahu qawlihi ta'ala. Kalau man harnas huruf apa isim? Isim. Berarti dia lahu mahal minal i'rab. Lahu mahal minal i'rab. Taib. Nahu wa may yattaqillah. Ya. Isim apa huruf dia? Ah, isim berarti dia nanti dia kalau kedudukan i'rabnya berarti mubtada. Ya, dia mubtada. Taib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah maka Allah akan menjadikan dia membuat menjadikan dia untuk dia makhraja. Makhraj. Ya, apa namanya? Isim makan dari khoroja ya khurju khurujan ya makhraj isim makan tempat keluar artinya apa solusi ya solusi jalan keluar nah, isim makan itu coba diirab di sini ah siapa Syafruddin ismu syartin ismu syartin mabni ala sukun fi mahalli la kok bi mahalli jarin la fi mahal rafin sebagai mubtada ahsan terus yattaqi majzumun bi bima biman wa fi'lu syart baik wala matu jazmihi la kok kasro mana ada kasro tanda jadi jazm yang beneran tuh ini sengaja nih saya suruh nih orang-orang yang jarang i'rab. Apa Nabil? Hadfu harfil illa walam atau jazmi hadfu harfil illa. Apa huruf illahnya yang dihadap? Alia. Al-kasratu qablaha dalilun alaiha. Terus. Mana fa'il dari yataki? Domir? Mutasil. Lah. Lah munfasil sebut semua. Mutasil, munfasil sebut semua. Domir baris belum lagi sebutkan. Hah? Domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Lafaz jalalah apa irupnya lafaz jalalah? Maf'ulun bih mansub wala mutanas bih. Taib. Ya ja'al. Ya. Fi'lun mudhari'un. Marfu apa mansub? Ya ja'al. Marfu apa mansub? Ayo urut, siapa lagi? Hah? Ayo siapa lagi? Marfu apa mansub? Hilmi, marfu apa mansub? Majzum. Nah, majzum. Wa alamatu jazmihi as-sukun wa huwa jawab syart. Fa'il mana? Damir mustatir fihi jawazan takdiruhu. Lahu jar majrur. Muta'alik bi? Bil fi'il yaj'al. Makhraja? Ayat seperti makhraja. Ah. Makhraja? Ayo makhraja apa? Masa enggak tahu? Apaan fi'il mudhari makhraja, udah tahu diisi makan kok. Fi'il mudhari dari mana? Dari Papua. Dari Hong Kong udah sering. Apa bima? Maf'ul bi mansub dari ya ja'a. Ini sengaja nih saya incer nih yang jarang-jarang ngi'rob ya. Baik. Mahma nahu qaulika. Mahma yuhawilil mubtiluna. Mubtiluna tamsal haqiqati tadhar. Ya. Mahma yuhawil, hawala yuhawilu itu apa artinya? Berupaya ya. Bagaimanapun ya para mubtilun, para pelaku kebatilan berupaya tamsa, tamsa itu apa? Menghilangkan, menghapus hakikat ya, hakikat kebenaran. Tadharu, tadhar ya, jawab syaratnya. Tadhar. Bagaimanapun para ahli batil berupaya untuk menghilangkan hakikat kebenaran, niscaya kebenaran itu tazhar, akan nampak. Hakikatnya dia akan nampak. Tazhar hakikatuhu. Kan begitu itu sih ya. Nampak hakikatnya. Apa di Irop di sini? Ya. Siapa di sini? Bibit, bibit. Nah, bibit. Bibit. Mahma yuhawilil mubtiluna tamsal haqiqatil tadhar. Mahma ismun syartin jazimun. Wa yuhawilu. Berarti dia fi mahal? Fi mahali. Fi mahali apa nih? Fi mahali rokin. Sebagai apa? Ada punya itu? Jem. Ah. Himali apa? Sebagai apa? Mubtada. Himali rob'in mubtada. Baik, terus. Yuhawi fi'lun mudhari'un majzumun bi makna wa alamatu jazmihi as-sukun. Al-mubtiluna as-sukun dikasrokan karena berjumpa dua. Ah, lihat kok sakinah itu. Al-mubtilun Mubtiluna. Ayo cepat bibit. Obar dari mama gimana? Apa mujahid ketawa antum? Fa'il. Fa'il dari mana? Ayuhawil. Fa'il. Kalau fa'il dia mansub apa majrur bibit? Marfu. Marfu. Marfu. Alamatu rafihi? Alwaw. Kenapa alwaw? Minal asma? Bukan, oh bukan minal asma la famsa. Minal? Hah? Ayo cepat. Ah, jama' mudzakkar. Itu ikhwah, kalau ngirup itu jangan kelamaan loadingnya. Nah, jangan kelamaan. Makanya itu penting yang ngapalin. Ntar kalau loadingnya kelamaan, ya, itu apa namanya lama nantinya, yang lain nungguin ya kan, biar cepet. Makanya latih, sering-sering latihan itu ngi'rob. Makanya antum baca Quran di i'rob tuh Al-Quran ya, semampu antum ya, itu bagian dari tadabbur ya, bagian dari tadabbur di i'rob itu. Misalkan baca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah mubtada, lillah jar majrur. Ya, muta'alik dengan khabar mahdzuf. Ya enggak? Rabbi. Alhamdulillahi rabbi. Nah, ini berarti dia tabi, ya. Tabi dia. badal atau atap bayan. Wahu mudaf al alamin mudafun ilai majrur walam tu jarihi aliyah liyano minal as minal muzakkar salim mulhaq mulhaq jamak muzakkar salim malik yaumiddin. Nah, sama ini maliki yau ya maliki maliki ya maliki berarti ini bukan mubtada masih atop apa namanya atop bayan atau badal dari lillahi maliki yaumiddin wa mudaf yaumi mudafun ilaihi wa huwa mudaf ad-din mudafun ilaihi. Maliki yaumiddin ihdina ihdi fi'il amr ya bukan itu bukan fi'il amr fi'il apa namanya fi'il doa wa fa'ilu dhamir mustatirun wujuban tabdu ada ihdina na dhamir muttasil ya mabniyah lah dhamir rafa itu fi mahli raf fi mahli nasbin maf'ulun bi maf'ul awal sirata maf'ul tsani wa mudaf al mustaqimi mudafun ila tayyib sirata. Nah, ini berarti dia tabi' ke siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim alladina isim mausul. Fi mahli jar fi mahli apa tuh? Nasbin namanya. Sebagai tabi' dari sirat. An'amta 'alaihim itu jumlah silah mausulah mahalalah min al-i'rab. Belajar i'rab gitu. Ya. Iya karena budaya karena tadi kelewat ya. Iya karena budaya karena setain itu. Iya kadomir munfasil. Ya, fimali rob nasbin maf'ul muqaddam. Nah, itu penting itu. Ngirob. Jangan ngirob itu pas disuruh aja. Ntar gelagepan disuruh. Baca hadis coba diirob. Baca ayat coba diirob. Sekaligus praktek baca. Ya, praktek baca itu ada dua. Praktek baca kitab itu ada dua. Baca kitab yang gundul dan yang gondrong. Yang gondrong yang berharokat. Yang gundul yang gak berharokat. Yang gundul dengan cara kita baca. Dibaca, diharokati. Nah yang berharokat digunduli. Digunduli maksudnya apa? Di-i'rob. Di-i'rob. Yang berharokat berarti digunduli. Yaitu di-i'rob. Itu cara baca kitab dua begitu. Paham gak sini? Ya. Nanti baru masuk ke yang latihan yang gundul. Jangan malas nih Rob. Akhirnya disuruh Rob gelagepan. Nah, antum kan tiap hari baca Quran. Di Rob aja semampunya. Yang bingung tanya. Tuh ada buku Irobul Quran. Dilihat. Kalau bingung buka Irobul Qurannya. Buka. Ini kemarin kan kita di Muqaddimah Al-Majmu masuk ke hadis. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Termasuk di dalamnya apa? Tariq ma'nawi. Yaitu dengan qiraatul kutub. Al-mubahasah ma'al ikhwan. Ya, tentang ilmu dibahas, dikaji. Itu termasuk bagian dari ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Itu. Ini penting ini. Ini enggak jarang ngirob. Akhirnya sekali ngirob gelagepan. Ya. Sekali ngirob. Ngirob itu penting ya. Wah. Itu kan sudah disebutkan oleh Al-Jayani. Al-Imam Al-Jayani menyatakan ada tiga keutamaan umat ini yang enggak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Sanad, nasab, i'rob. Sanad, nasab, i'rob. Ini penting ini. Taurat itu enggak diirob. Makanya ditahrib gampang. Ya. Kalau di Al-Quran enggak mungkin tertahrif. Ya. Pasti ketahuan di samping Allah akan terus menjaga Al-Quran ini dengan dihadirkan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Dan akan nampak palsunya Al-Quran yang palsu. Ya, i'rabnya salah, uslubnya aneh. Balaghahnya nazilah enggak aliyah, ya, kayak begitulah. Ya, Allah yang jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ya. Terus lanjut lagi. Udah ya. Tomsa apa bibit irobnya? Terus? Wa huwa mudaf. Majzumun bi mahma. Alamatu jazmihi as-sukunu wa huwa fi'lu jawabu syart. Fi'lu jawabu syart. Ya. Jawabu syart. Masa udah fi'il jawabu syart. Jawabu syart itu gitu aja. Dia udah fi'il. Ya, jawabu syart. Fa'ilnya mana? Tadhar. Domir mustatir. Jawazan apa wujuban? Jawazan takdiruhu. Iya. Baik. Nah, berikutnya. Mirab di sini. Ya. Sudah jelas itu mahma idma. Nah, sekarang idma. Ya, idma ini apa? Isim atau huruf? Ya. Idma dia harfu syartin, berarti la mahala lahu min al-i'rab. Ya. Nahu qawli. Ya. Idma nahu qaulika idma taqum akum. Ya, idma jika Anda berdiri ya saya diri juga. Ini gampang, i'rabnya seperti ngirab in. Berarti idma harfu syartin, la mahala lahu min al-i'rab. Takum fi'lu syart wa fa'ilu dhamirun mustatir wujuban taqdu anta akum jawabu syart majzum wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'ilu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu ana. Ya, ayun. Nah, berikutnya ayun. Ayun dia adalah isim syart. Ya, berarti dia lahu mahal minal i'rab. Berarti dia punya posisi i'rab. Ya, ayun. Nahu qalika ayyu talibin yajtahid. Ya, ya taqaddam. Nah, ya taqaddam. Ayu talibin yajtahid. Santri mana aja yang dia mujahadah. Ya taqaddam. Maka dia akan maju. Coba diirab di sini. Ya. Mas Manto. Ayu talibin baru tadi dibilangin. Nah, baru dibilangin. Mabni, yang benar antum. Dia enggak mabni, dia mu'rab bisa ayun, ayan, ayin. Ya. Ayun ismu syartin. Ismu syartin jazimin. Terus sebagai apa dia? Ayun. Ya. Ta ayu talibin. Berarti dia apa? Hah? Mubtada. Nah. Wawa mudaf. Qul bil mudhafun ilayhi yastahi fi syartin majzumun bi ayyin wa alamati jazmihi as-sukun as-sukun. Baik. Mana khabar dari ayu talibin? Wa jumlatu fi'liyah yajtahid yataqaddam. Baik. Nah. Berikutnya. Mata. Nahu qaulika mata yasruhu qalbuka tasruhu jawarihuka. Ya. Mata. Kapanpun qalbumu yasluh, ya, baik, maka tasluhu jawarihuka, maka anggota tubuhmu pun juga akan baik. Itu dari mata. Mata ini ya, dia itu adalah ismu, isim. Simsat berarti nanti dia punya mahal min al-i'rab. Ya, Terus dibaca di i'rabnya di sini. Bima. Ya, fadal bima. Tasluh jawarihuka. Mansuk. Kalbu apa fa'il dari Ya, ada masalah? Walkaf domir mutasil mabni ala alfat fimali jarin mudofun ilai jawari huka. Ya, kan tadi mata itu kedudukannya sebagai apa? Isim syart. Berarti dia sebagai apa tuh? Lah, ala dorbiyah ya. Bimahali nasbin ala dorbiyah. Kapan? Kan waktu itu. Dorab zaman, seakan-akan. Ya. Tep sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.